Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Maju. Apa dalil dari Quran tentang kewajiban al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar? Wa atakum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari hadis dengar. Ada berapa hadis arba'in hafal? Arba'in dah habis berapa hadis? 24. Hadis apa 24? Hadis siapa? Sahabat-sahabatnya 24. Hilang lebaran. Fudail, udah berapa hadis arba'in hafalannya? Tiga lima. Siapa hadis 35? Apa dari hadis? 24 lebih hadis besar. Nah, kalau hadis tentang ini, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Sebab sahabatnya, hadis dalilnya dari hadis. Afan. Afik. Salam. Awarhan. Sudah selesai arba'in. Apa dalil? Hadis tentang dalil wajibnya amar ma'ruf nahi munkar di arba'in ada? Apa itu? Apa lafadnya? Lupa. Im man ra minkum munkaran fajaghayyir biyadihi. Pada bersatu siapa sahabatnya? Man ra muslim. Nah, kita nukil kemarin tentang syarat yang harus ada pada seorang melakukan amar ma'ruf munkar dari ucapan Syekh Utsaimin. Saya nukil itu, kita ringkas apa aja lagi ada tulisannya, catatannya. Yang pertama, apa? Dilihat kalau ada. Iya, aliman bil hukmi syar'i. Dia benar-benar mengilmui apa yang mau dia perintah atau dilarang. Yang kedua, iya, dia mengetahui bahwasanya orang yang mau dia perintah, yang dilarang, memang orang yang iya pantas atau berhak untuk diperintah atau dilarang. Dan sampai dia mengingkari orang yang tidak sebesar diingkari. Saya contohkan kemarin di bulan Ramadan, di bandara, di stasiun misalnya, dia ingkari seorang yang sedang minum atau yang lainnya, dalam keadaan dia tidak cari tahu. Iya, bisa jadi orang tersebut seorang yang sedang safar, yang punya rukhsah untuk buka, ya semisalnya. Yang ketiga, iya mampu sebelumnya. Dia aliman bahwasanya orang tersebut memang iya tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan, tidak meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Ya, bisa jadi dia bukan mukallaf, bukan seorang yang tidak dibebani dengan amalan tersebut. Kemudian yang keempat, dia apa namanya, mampu melakukannya. Dan yang kelima, tidak ada mudharat yang lebih besar. Nah, kita sambut ucapan beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa yamuruna bis sabri indal bara wa syukri indal rakha wa ridha wa imrul qada. Iya, as-sabr indal bala, apa hukumnya? Apa hukumnya sabar ketika kena musibah? Isan, wajib sabar ketika kena musibah, hukumnya wajib. Syukur ketika mendapat nikmat, apa hukumnya? Alhamdulillah, wajib. Apa dalilnya? La in syakartum la zidannakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Ridha, ridha dengan takdir, dengan musibah yang menimpa. Apa hukumnya ridha bil musibah yang menimpa dia? Wah, mustahab, mustahab. Seperti Ibnu rahimahullah menyebutkan empat tingkatan atau empat golongan dari manusia ketika terkena musibah. Iya, empat keadaan manusia ketika terkena musibah. Yang pertama, apa Miqdad? Yang ketika kena musibah dia sabar. Dan tadi, sabar ketika kena musibah hukumnya wajib. Nah, yang kedua, apa yang kedua Muhammad? Yang kedua, bebas Muhammad yang mana? Dua-dua yang Muhammad. Di Saudi semua Muhammad. Ya Muhammad. Nah, apa? Bersyukur tingkatan ketiga. Kedua, ridha. Oh iya, dengan musibah yang menimpanya dan hukum mustahab. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, Muhammad, sabar, ridha, syukur. Sabar wajib, ridha mustahab, syukur afdal. Yang keempat, Muhammad, iya, yang keempat yang haram, yaitu dia malah tidak terima takdir. Yatasakhat alal maqdur, alal musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yandabuna ila an tafsila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Iya, yandabun, apa irabnya razan? Yandabun, enggak megang. Yang debun, apa ya Rabnya? Allah gak megang juga. Selamat. Apa yang debun, ya Rabnya? Amar Firman Mubarak Marfu Sebutun Nun. Kenapa? Failnya wow. Dan dia kembali ke ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah yandabun, yandabun yani yadu'un wa yakhuthun wa yuraghibun. Ahlu sunnah itu mereka menyeru, menganjurkan, mengajak, memberikan dorongan, ila antasila man qata'ak. Ahlu sunnah menganjurkan, Iya, mengajak untuk menyambung. Engkau menyambung hubungan man qata'aka, orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa tu'tiya man haramaka. Ahlu sunnah menyeru, mengajak, menganjurkan untuk engkau memberi orang yang haramaka, yang tidak pernah memberimu. Memberi kepada seorang yang tidak pernah memberi kebaikan kepadamu. Wa ta'fu amman zalamaka. Dan ahlu sunnah menganjurkan, mengajak, menyeru untuk engkau memaafkan orang-orang yang menzalimi dirimu. Demikian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yandabuna ila an tasila man qata'ak. Ya, karena kata para ulama kita, hubungan seorang dengan kerabatnya itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan manusia ketika berhubungan dengan kerabat-kerabatnya. Yang pertama, yang paling bagusnya adalah al-wasil. Al-wasilu, seorang yang penyambung hubungan silaturahmi kekerabatan. Yang kedua, yang di bawahnya adalah al-mukafi. Al-mukafi yakni yang membalas ya kebaikan kerabat yang baik kepadanya. Mukafi. Yang ketiga, yang jelek adalah al-qati', seorang yang memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan kekerabatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah seorang penyambung hubungan rahim itu yang sekedar membalas hubungan baik kerabatnya. Itu mukafa'ah. Walakin al-wasil, namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wasil seorang benar-benar penyambung hubungan rahim, yang menyambung hubungan satu rahmi, adalah alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Seorang yang ketika diputus hubungan rahimnya, tetap dia berupaya untuk menyambungnya. Iya, kerabatnya, kakaknya, atau saudara menyatakan, sudah, kamu tidak anggap, kamu sudah tidak saya anggap sebagai kakak, misalnya. Saya sudah tidak anggap kamu, dan lainnya, karena sebab tertentu. Ya, walaupun sudah diputus hubungannya, sudah tidak dianggap saudara kerabat, terus berupaya untuk menyambung hubungan rahim. Terus berupaya untuk berbuat baik kepada dia. Terus berupaya untuk menyambung hubungan silaturahmi. Ini yang terbaik, al-wasil. Oleh yang kedua, wakafi itu tadi. Ya, kalau kerabatnya baik ya saya balas baik. Kalau dia juga cuek ya saya cuekin. Ini mukafi. Yang ketiga, yang paling jeleknya adalah al-qati'. Ya, seorang memutus hubungan silaturahmi. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tu'tiya man haramaka. A'ta yu'ti, jadi memberi. Engkau memberi kepada seorang yang haramaka. Mana'aka. Haramaka ini mana'aka ma huwa lak. Dia menghalangi kamu untuk mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Tidak pernah memberi. Iya. Ketika dia senang, lupa untuk memberi kita. Tapi ketika kita punya kelebihan, tetap berupaya untuk memberi kepadanya. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah wasiatiyah beliau, kata beliau ini, an tabdhul al-ata wa huwa at-tabarru' wal hadiyyah wa nahwahuma liman manang. Ya, engkau berupaya untuk memberi pemberian, engkau berupaya untuk memberikan hadiah, ya, kepada orang yang tidak pernah memberimu. Ya, entah kerabat, entah saudara atau teman, family, ya, yang dia atau mereka ketika punya kelebihan tidak pernah memberi, ya, bahkan berupaya untuk menghalangi hak kita. Tetap ketika kita yang mendapatkan kelebihan rezeki, berupaya untuk memberi dia, memberikan hadiah, memberikan hibah, pemberian yang lainnya. Ini ahlus sunnah. Yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamaka. Ya, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Yang perlu diingat, yang perlu diingat, al-afu, memberi maaf yang terpuji itu ma fihi islah, adalah pemberian maaf yang akan mendatangkan perbaikan. Iya, kalau al-af, pemberian maaf yang akan menyebabkan semakin terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, makin tidak baik. Dua model orang. Ya, model yang pertama, dia berbuat salah. Ya, misal dia kalau naik mobil, naik motor gak pernah ugal-ugalan. Qadullah masyafa'al, dia seorang yang kita tahu hati-hati. Iya, yang kita tahu senantiasa ta'ani. Kemudian ternyata anak kita kesenggol. Iya, tertabrak atau yang semisalnya. Maka ini tempat yang untuk berikan maaf, dengan syarat dia akan memperbaiki dirinya, terus berupaya untuk hati-hati. Adapun yang kedua, seorang yang tidak berhak dapat pemaaf, masyhur, di mana ada dia mesti akan ada kehilangan. Masyhur, ketika terjadi kehilangan mesti dia pencurinya. Ya, masyhur di kalangan orang-orang ini, orang panjang tangan, sering mencuri. Iya, kebetulan ternyata dia mencuri punya kita. Kalau diberi maaf, semakin menjadi tuman. Iya, kalau seperti ini bukan tempatnya dimaafkan. Iya, al-afu yang terpuji itu adalah kalau akan mendatangkan perbaikan, bukan semakin menjerumuskan dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ya'muruna bi birril walidain. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini kembali masih ya'murun fil mudhari marfu', ya dhamir wau in fa'il, kembali ke ahlussunnah, maksudnya ahlussunnah memerintahkan bibirul walidain untuk berbakti kepada orang tua. Wasilatil arham, ahlussunnah memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Wa husnil jiwar, ahlussunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahallahu taala, kata beliau rahimahallah, qauluhu wa ya'muruna bi birril walidain, yakni kata beliau ta'atuhuma wal ihsanu ilaihima bima la yukhalifu syar', berbakti kepada orang tua yakni taat kepada keduanya, taat kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya dengan sesuatu yang tidak menyelisihi syariat. Ini catatannya. Taat dan berkaitan tidak menyelisihi syariat, ya, melakukan kebaikan dalam sesuatu yang tidak menyelisihi syariat. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa khafdul janah lahuma bil walidain, berbakti itu adalah tawadu kepada keduanya, tawadu kepada dua orang tuanya. Qala wasyafaqatu alaihima, menyayangi keduanya, menyayangi keduanya. Wat talattufu bihima, dan berlaku lembut, berlemah lembut kepada keduanya. Ini birrul walidain, taat kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, tentu dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat, tawadu kepada keduanya, sayang kepada kedua dan berlemah lembut kepada keduanya. Ini ahlus sunnah, ini yang diajarkan oleh ahlus sunnah. Iya. Ada satu kisah sebagai pelajaran buat kita ahlus sunnah. Iya. Di satu kesempatan ada satu keluarga besar berkumpul. Iya. Kebetulan yang paling tua di antara mereka yang ada itu anak-anaknya dianggap sebagai orang-orang yang jadi, sekolah di Australia, sekolah di Amerika, ya, menduduki jabatan-jabatan yang penting. Ya, akhirnya si bapak atau si kakek atau si bapak ini cerita, ya, membanggakan salah satu anaknya atau cucunya. Dia menyatakan si fulan ini atau anak saya atau cucu saya, ya, kerabat kita ini sudah menjadi orang besar, kurang lebih kayak gitulah. Ya, dia belajar, dia sudah menjadi ini, sekarang dia di Jakarta, ada di gedung ini yang jelas membanggakan, orang yang dianggap besar. Ternyata ikhwan billah rahiman rahimakumullah, ibu si ibu dari orang yang dianggap-anggapkan tadi, ya, di majelis orang yang dianggap tua ini membanggakan fulani yang katanya lulusan luar negeri, yang katanya sekarang sudah ada di Jakarta, sudah jadi pejabat, yang dia banggakan di hadapan keluarga besarnya. Ternyata si ibu dari fulan ini di belakang nangis-nangis. Iya, nangis. Kebetulan di antara keluarga besar tadi adalah keluarga teman-teman kita, Ahlussunnah. Iya, nangis sambil menyampaikan bicara kepada apa namanya keluarga dari ikhwanna, menyatakan ini si bapak ini memalukan kita, membuat malu kita. Iya, kenapa? Karena si fulan yang kami bangga-banggakan tadi, yang kali sudah menjadi orang, itu sudah tidak ingat ibunya, tidak ngaku ibunya. Iya, lebaran enggak wala pulang, wala nelfon, wala ini, sudah enggak ngaku ibu. Iya, sehingga si ibu ini nangis-nangis. Iya. Dan bilang, menyampaikan, yang benar itu kalian memang. Ini yang melihat masya Allah keluarga ikhwanlah ini Ahlussunnah Salafiyun. Iya, mereka orang-orang yang bakti kepada orang tuanya, yang menyambung hubungan kerabat kepada sesamanya, kerabatnya. Iya, di majelis umum si bapak atau kakek ini bangga-bangga, ternyata ibunya justru menangis. Iya, menangisi si anak ini yang durhaka kepada orang tuanya. Ini kawan Nabi Allah rahimahullah, Ahlussunnah itu menyeru untuk birrul walidain. Iya, menyambung hubungan rahim. Karena mereka adalah orang yang punya hak besar kepada kita. Iya, betapa banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menggandengkan hak orang tua kita untuk berbuat baik kepada mereka dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala kata beliau rahimahullahu taala, itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Mungkin kalau yang ceritanya sahibul kisah lebih asik lagi. Saya nukil. Ya, orang kedua dari sahibul kisah. Nah, qala kata beliau rahimahullahu taala, wasilatul arham. Ya, Ahlussunnah menyeru untuk menyambung hubungan rahim. Sebelumnya ada satu ucapan Subhanallahi rahimahullahu taala, selain terkait dengan wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya, juga ada satu faedah kata beliau rahimahullahu, kata Subhanallahi rahimahullahu, di dalam syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau, walihala kanal qaulur rajih wujub khidmatil ab wal ala al-awlad. Oleh karena itu, kata beliau rahimahallahu taala, pendapat yang kuat, yang rajih, wajibnya anak-anak aulad membantu ibu dan bapak mereka. Illam yahsul 'ala al-waladi dararun. Iya, selama tidak akan mendapatkan, menimbulkan mudarat atas si anak. Sehingga terkait dengan zakat misalnya, tidak boleh seorang punya kelebihan harta dia mengeluarkan zakat untuk ayah ibunya. Iya, karena kewajiban dia itu adalah membantu ayah ibu ketika ayah ibunya kekurangan. Iya, di antara kaidah dalam masalah zakat, tidak boleh zakat dikeluarkan, iya, untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu wasilatul arham, yani al-ihsan ilal aqrabin. Ahlu sunnah menyeru untuk menyambung hubungan rahim, yani berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Min dawin nasab wal ashar. Apakah kerabat di sini kerabat karena hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan? Ashar ini sebab pernikahan. Qara wa ta'attufu alaihim, berbuat baik dan kemudian berlemah lembut kepada mereka. Warifku bihim wari'ayatu ahwalihim. Ini yang mungkin kadang kita lalai darinya. Selain berbuat baik, selain berlaku lembut, juga ri'ayah, yani memperhatikan keadaan mereka. Memperhatikan keadaan mereka maksudnya, iya, memperhatikan kerabat-kerabat kita. Sehingga ketika dia mendapatkan kekurangan, segera kita bantu, atau segera kita memberitahu kerabat yang lain bisa membantu. Ngiri ayah. Selain berbuat baik, selain berlaku lemah lembut, kata beliau adalah ri'ayah ahwalihim, senantiasa kita mengawasi, yakni memperhatikan keadaan kerabat-kerabat kita. Ada kerabat yang punya kelebihan, ada kerabat yang cukup, ada kerabat yang kurang. Iya, ketika kerabat-kerabat yang kurang mampu ini sangat butuh, butuh bantuan, iya, segera dibantu atau segera kita sampaikan kepada kerabat yang lain yang bisa membantunya. Ini riang ayah yang diantara bentuk silaturahmi. Nah, Allahu a'lam bishawab, nanti lanjutin insyaallah. Wallahu a'lam.